Yang pertama datangnya dari hamba Allah dari Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, pekerjaan saya memutar-mutar uang. Memutar-mutar uang. Membantu para tenaga kerja yang butuh uang. Jika saya beri pinjaman pada teman 200 ribu, lalu saya ambil yang 20 ribu. Teman saya hanya terima 180 ribu. Tapi teman saya itu harus bayar nanti 200 ribu. Kapanpun dia mau bayar tanpa ada batasan. Yang penting dia harus bayar nanti 200 ribu. Apakah uang yang saya ambil ini termasuk haram dan riba? Jawabannya adalah sederhana. Ada orang pinjam duit kepada saya 200 ribu. Saya pinjami 200 ribu tapi saya potong 20 ribu. Ini bahasanya orang bulat. Berarti pinjamnya bukan 200 ribu. Pinjamnya 180 ribu. Baliknya 180. Kalau balik 200 namanya apa? Riba. Riba sudah. Nah ini termasuk perlu namanya ilmu. Kadang orang ingin berbuat baik tapi salah. Maksudnya kan baik nolong orang. Tapi dia melakukan satu dosa besar. Namanya riba. Tidak boleh, haram hukumnya.